Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita dari rizki haram. Allah jaga keluarga kita dari maksiat kita yang kemana kemarin kita sudah belajar, bila mana kemudian tidak ada lagi manusia yang sanggup melawan kita, maka Allah lah yang akan berdiri di depan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tidak ada sih manusia yang tidak berdosa, termasuk Yusuf Mansur. Tapi setidaknya kita harus berusaha menjaga diri kita dari semua dosa-dosa yang mestinya bisa kita hindari. Kebanyakan manusia yang gak tahan harta haram itu karena dia punya nafsu. Ya, orang sudah punya duit 1.000, 2.000 dikaruniai nafsu untuk megang duit 10.000, 20.000. Yang punya 10.000, 20.000, Allah karuniai nafsu melihat yang 100.000, 200.000. Orang yang hebat adalah bukan orang yang kemudian menghilangkan dia punya nafsu. Nah, orang yang hebat adalah yang mengendalikan nafsunya bersama ajaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, sebelum jauh kita belajar pada hari ini, kita ngaji dulu. Ayatnya sih pas nih, pas dah. Ya. Dengan apa yang kita pelajari, insyaallah ya, ayat ke-48 pemirsa, kita ngaji coba sampai ayat 50 aja dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Saya doain deh, mudah-mudahan saudara semua betul-betul dah punya duit bersih, jangan silo dah. Buat apa ya nyampe derajat bos, pimpinan, direktur, manajer, GM itu, tapi saudara kemudian malah punya proyek yang haram. Orang lain pada pulang kampung gitu ya, karyawan-karyawan kecil pada pulang kampung lebaran sih, itu malah di penjara, malah nggak bisa ketemu sama sekalian. Emang nggak enak sih pulang desek-desekan pakai kereta, tapi lebih baik begitu. Bab apa itu? Ini pas saudara ketemu bini di kampung, pas saudara ketemu orang tua di kampung, itu kelelahan itu hilang. Eh, bila mana saudara kumpulin harta haram sepanjang tahun. Tiba-tiba bulan Syaban saudara di penjara, dipegang. Maksud hati ngebangunin rumah orang tua di kampung, maksud hati kemudian bikin istri menjadi senang, tapi saudara malah bikin mereka semua jadi malu. Buat apa sih? Ada jalan sedekah di jalan salat malam, ini jalan dimusuhin sama orang-orang. Ngapain lu sedekah buat kaya? Kaya itu udah bawa norok. Orang pengen kaya udah bawa norok. Allah siapin jalan lu salat malam. Salat malam. Biar lu naik derajat. Jadi mulai apa namanya, office boy ya. Jadi karyawan kontrak. Allah siapin jalan dia, Allah siapin. Sementara ada jalan setan yang saudara pilih. Saudara omongin si pulan, saudara hajar si pulan, saudara bengkin si pulan, saudara naik nih, sat naik. Udah di atas, Allah bilang waktunya udah tiba, tarik nih, cekrek dikit, Allah. Saudara lihat lagi tuh, apalagi kalau bini lagi pada bunting ya, bini lagi pada hamil. Duh, ya Rob. Hati-hati. Nggak pengen kan saudara punya anak, kemudian lahir ya, ada sesuatu. Sesuatu yang dibiayai dari harta haram, bos. Yang berhak adalah neraka. An-naru ahak. Neraka itu lebih. Neraka itu apa sih? Di dunia ini neraka itu kesusahan. Benar-benar deh, Allah bilang di sini, "Falam taru ila alladziina yuzakkuuna anfusahum." Lihat semua orang yang menganggap dirinya suci. Dia anggap udahlah bersih lah, apalagi sekarang ini kacau ya. Orang tuh enggak nganggap lagi Allah ya. Yang dianggap Tuhan. Yang punya duit, duit gua mau datengin siapa kan terserah gua, enggak bisa begitu. Lu itu di mana? Lu duit di buminya Allah. Indonesia ini lagi pada dihajar HAM, kita dianggap diskriminasi lah segala macam. Enggak deh, Islam di Indonesia paling hebat, paling seneng, paling demen. Cuma kita jangan diutik dong, kalau kita diutik kita enggak, pasti marah lah. Kita iklan dulu kali ya, pagi-pagi udah penceng banget enggak bayar. Iklan dulu, lewat dulu, saya juga ademin hati dulu. Mudah-mudahan kita belajarnya bukan karena emosi, tapi bener loh, saya sayang loh main teh padat, bener, jangan sampai aja. Mendingan di dompet gak ada duit ya, tapi ada Allah, Allah aturin semua. Jangan sampai di dompet ada semuanya, tapi lu ketabrak. Insya Allah deh, lewat dulu iklan, terus kita balik lagi ngaji. Silakan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada jalan Allah, ada jalan setan. Ada jalan yang dikehendaki Allah, ada jalan yang tidak dikehendaki Allah. Karena Allah tahu saudara pengen kerja, lalu Allah siapin jalannya. Dan jalan itu sederhana sebenarnya. Sederhana sekali. Ada doa, ada duha, sholat tepat waktu, ya, ada qobliyah ba'diyah. Ada qiyamul lail. Ada sedekah. Ada puasa. Ya kira-kira inilah. Kalau mau ditambah yang wajib dan yang sunnahnya di seputaran Mekah, ada haji, ada umrah. Ditambah yang induknya, ada Quran. Coba saudara lihat. Quran, doa, duha, salat tepat waktu, qobliyah ba'diyah, qiyamul lail, sedekah, puasa, haji, umrah. Ya. Sedekah ini boleh dibilang kayak hablum minannasnya lah. Saudara manfaat buat orang lain. Lawan dari sini cuma ditambahin kalimat enggak doang. Enggak apa, enggak baca Quran, enggak doa, enggak duha, enggak salat tepat waktu, enggak ada qobliyah ba'diyah, enggak ada qiyamul lail, enggak ada sedekah, enggak ada puasa, enggak ada haji, enggak ada umroh. Apalagi nyakitin. Nyakitin ada dua nih. Oh, nyakitin Allah, nyakitin manusia. Nyakitin Allah nih sebenarnya ente pada sering kali, termasuk saya ini. Saya kasih ilustrasi sedikit aja. Ente ane kasih modal nih 1 juta. Ane bilang sama ente, "Sid, ini buat lu dagang 1 juta. Ini buat nambah modal ikan. Ente buat nambah modal kawin. Mending kawin nih, kawin pertama. Ini kawin ketiga. Yang bikin gua kesel aja lah. Yang bikin ane kesel nih. Gua aja yang modalin baru 1. Lu yang gua modal lu 3. Ini pelanggaran ini. Kira-kira gitu, kira-kira. Sebagai orang yang modalin si Rashid ini. Gua bakalan marah apa gua bakalan tambahin? Gua bakalan marah lah. Allah ini lebih lagi nih sakitnya ketimbang saya sama Rashid. Ente dikasih mata. Allah bilang jaga ya mata ya. Cuman buat tempat-tempat yang aku ridho padanya. Tapi siapa coba yang punya mata hari begini kejaga? Kalau Allah tidak siapkan dirinya sebagai yang maha pengampun, habis kita ini. Kalau Allah tidak menyiapkan dirinya sebagai yang maha sabar, habis kita udah. Kita dikasih mulut. Banyak banget nih kita nyakitin Allah nih. Mulut. Seputar wajah kita aja ada mulut, mata, apalagi telinga. Ini aja nih tiga nih udah penuh nih dengan apa kita nyakitin Allah gitu. Turun kepada kita nikmat Allah. Tapi yang naik kepada Allah adalah dosa kita. Malaikat tuh laporannya dosa terus malaikat laporannya. Sampai-sampai Allah tuh nanya, emang gak ada apa orang nih kebaikannya? Coba turun lagi ke bumi, gak ada yang gak ketemu. Di akhir sakaratul mautnya Allah tetap tungguin. Hebat Allah. Umpama umur dikasih 70 gitu ya. Ya, di tahun 69 lebih 364 hari. Kalau kita mah jadi manusia udah bilang begini nih, gak bakalan mungkin dia berubah. Allah mah gak begitu, Allah tungguin terus. Kapan lo berubahnya? Hebat. At-Tawwab, dia itu At-Tawwab. Maha penerima taubat. At-Tawwab ini kan suram sebenarnya. Tapi disandingkan dengan Ar-Rahim, At-Tawwabur Rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi dasar kita itu, Masya Allah, saya udah bilang ya, summun bukmun umyun ya. Kita ini summun bukmun umyun. Ya. Tuli, buta, budak gitu. Kalaulah mungkin kita tidak menyimpan orang tua yang mendoakan kita. Ibu yang mendoakan kita. Anak turunan yang mendoakan kita. Kayaknya kita emang benar-benar habis tuh. Luar biasa. Ya mungkin karena gak belajar kali ya. Gak belajar neraka tuh bagaimana gitu. Apalagi kalau ngaji bab neraka. Ya, hari gini ngaji neraka lah. Gue udah susah nyusahin aja kali. Tapi lupa orang itu. Lupa. Dunia ini memang darul ibtila. Wa darul imtihan. Dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya bala. Jangan kata kesenangan, ya apa kesusahan, kesenangan juga ujian, saudara. Khairun wa syarrun fitnah. Kebaikan, keburukan, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ente pikir cuman anak enggak bisa kuliah aja, itu adalah ujian. Tapi anak bisa kuliah juga itu ujian. Jangan ente pikir enggak punya anak saja itulah ujian, enggak. Punya anak jauh itu ujian. Jangan ente pikir kerja adalah bukan ujian. Kerja itu ujian. Ayo, ente kerjain apa? Ente kerja di mana? Ngerjain apa? Bagaimana pekerjaannya? Kalau ente gak bisa nolak, waduh, gak beres nih urusannya. Ridwan, iya pak. Ini kamu anterin cek ya. Kasih ke bapak yang satu itu. Bilang sama dia, ini cek dari kita. Kita sih nggak tahu nih, kalau nggak tahu lu wassalam, lu yang kasih aja. Tapi kalau lu tahu, kerjaan bapak adalah suka nyonggok. Ini cek nih. Bakalannya bisa, apa, bakalannya buat nyonggok tuh proyek. Bilang dong sama dia. Pak, jabatan sih memang marketing ya, Pak. Tapi kita kalau bisa jangan pakai begini, Pak. Jangan sampai malah jadi marketing, malah nanyain lagi. Pak, ada lagi Pak proyek satu nih. Dan dia lagi demen BMW itu. Kalau kita bisa bawain BMW, aduh celaka. Ente bagian yang satu ini aja ente belum kelar urusan. Itu udah nyanyain lagi yang lain. Ya celaka. Oke. Ada jalan yang Allah berikan buat kita untuk mendapatkan dia punya dunia. Apa jalannya? Ada Quran. Ya. Baca, pelajari, ajarkan. Ya. Ada doa. Ente mau apa sih? Ente doalah sama Allah. Ya Allah, saya mau proyek nih. Tapi masa iya proyek gak ada yang bersih? Mungkin gitu. Allah pasti akan kasih lah. Gak mungkin banget gitu loh. Gak ada proyek yang bersih, gak ada proyek yang benar. Gak mungkin benar. Pasti ada lah. Cuman karena kan belief kita tuh udah ngawur ya. Kita punya belief tuh begini ya. Hari gini pusat nyari proyek yang benar yang nggak pakai sogokan mana nih? Akhirnya karena kita punya kepercayaannya begitu ya begitu jatuhnya. Masa sih di dunia ini hanya berisi kumpulan-kumpulan orang-orang yang jahat, ya zalim. aniaya tukang apa namanya tipsani, tahu tipsani, tipu sana tipu sini. Nggak mungkin apa sih? Ya kalau lo pikir udah jahat, pasti ketemunya sama orang yang sesama pikiran jahat lagi, itu begitu. Ada duha pembuka gerbang rezeki, kerjaan segala macam. Ya. Ada salat tepat waktu. Ini nih harus kita tempuh nih. Yang ini perkara enteng sebenarnya, cuman jadi berat karena apa? Ada setan ngegendolin. Mau duha nih ya, ada aja itu judulnya. Baru mau buka apa namanya? Baru mau buka begini nih. Ada yang bilang, elah pengen duha, rezeki mah bos, lo kerja yang benar. Dia lupa kerja yang benar tuh gitu. Nih. Nama ente tuh siapa? Semuanya nama ente siapa? Nama ente tuh sebenarnya Abdullah. Ini nama ente. Bukan Ustaz Anies Ismail. Aduh, rumah. Jarinnya. Ini Abdullah nama ente aslinya ini. Hamba Allah. Lu kerja buat siapa? You serve Allah SWT. Ente tuh menjadi pelayan Allah. Cuman gak ada yang sadar nih lagi jadi pelayan Allah nih. Pengennya jadi tuan di dunia ini. Semua kita ini hamba Allah, dah. Mana ada kita, saya bukan hamba Allah nih, saya mitranya Allah. Buduh, hebat bener ente. Ini lagi join sama siapa, join sama Allah. Buduh, bener. Beli abak dia. Tanya nambah rezeki, nih ente tambah nih, sholat nih. Makan siang itu sebenarnya panjang waktunya, bos. Dia jadi pendek gara-gara lu ngerokok, kan. Ngisapnya nih. Main ngisepnya semenit itu. Sekali isep nih, Lek. Saat itu mau nge-fly kali, saat mau ngerokok. Ustaz! Iya. Pokoknya sempetin dah. Kau beli ya dua, bakdia dua. Iya nggak? Hah? Tambah zuhur 4, total 8. Di sini ada 8, udah 16 rokaat kita. Ada Qiyamul Lail. Wah, hebat sekali Qiyamul Lail ini. Ente bawa tuh hidup ente di atas sejadah sholat malam. Bilang sama Allah, Ya Rab. Dah, insya Allah lah urusan Allah ternaikin. Ada sedekah, ada puasa, ada haji umroh. Jangan sampai ente di wilayah ini. Nanti kalau wilayah ini nih, godaannya gak kencang gitu loh. Makin ente ngencengin maksiat tuh, kadang-kadang makin kencang duitnya tuh. No, bener itu. Tapi kalau Allah udah tungguin nanti di episode kesekian ya, itu yang parah gitu. Ente datengin proyek satu untung, jepret. Allah datengin lagi dua, jepret. Lebih gede lagi, Allah datang, jepret. Lebih gede, jepret. Tau-tau, dia yang kesini, seret. Semuanya selesai. Saya banyak tuh teman-teman yang gitu tuh. Dari mulai main proyek puluhan, ratusan, miliaran. Tau-tau utangnya berapa? Minus 23 miliar. Waduh. Udah lah, mendingan kita-kita ya kadang-kadang bener. Udah lempengin aja dah, pimpin aja. Rezeki mah yang penting cukupnya enggak? Cukup. Pergi haji cukup. Mau bangun rumah cukup. Mau nyekolahin anak cukup, benar enggak? Cukup aja udah. Cukupnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jaga diri ya. Jaga keluarga. Besok kita pelajari itu nanti ayatnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian semua dan keluarga kalian dari api neraka. Sampai ketemu lagi. Kita berdoa dulu sebentar. Dengan doa umul istighfar, mudah-mudahan kita ya yang enggak adalah yang enggak punya dosa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita punya dosa sekecil apapun dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbul la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk nahnu wal ahdika wa lika mustata'na nastaghfiruk wa na'udzu bika min syarri ma sana'na min ghalabati ad-din wa qahril jin. Nabu laka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لنا ولولدينا وأولادنا وذرياتنا جميع أهلنا سائر المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات اغفر لنا يا غفور يا رحمن الرحيم ارحمنا والحمد لله رب العالمين. Makasih saudara semua. Maafin Yusman Zor ya kalau minggu-minggu terakhir ini ngomongnya rada-rada serem. Mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi insyaf, taubat dan memperbaiki diri sebelum ajal itu tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.